Bila merasa pikiran ini serba kacau balau, berantakan, kehidupan pun tidak teratur, semakin berantakan, hati juga gundah gulana, berantakan, maka bisa dipastikan ini adalah ciri berantakannya ibadah kita, khususnya sholat. Wasta'inu bisabri wassalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai pengundang pertolongan Allah. Mulai tata kesabaran diri, kemampuan menahan diri, mengendalikan diri, kekacauan mengendalikan diri, itulah yang membuat serba kacau. Dan mulai tata sholat, sholat yang teratur, TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid, serta jaga kualitasnya, maka pikiran, hati, dan urusan kita akan menjadi lebih teratur, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.